الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله وجدا شكورا سننتياسا كتابا جدا كحضرة الله جل وعلا yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa'ala sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di majlis ilmu agama yang mulia ini. Maka kepada Allah Jalla wa'ala kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka ia mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang mulia ini, baik yang online maupun yang offline darinya, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV Media Sunnah Aceh TV, baik maupun yang mengikuti kajian ini di Aceh Tafaqquh Fiddin atau via Zoom, kita lanjutkan kembali kajian kita, pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan kita masih pada bab bahwa di antara konsekuensi tauhid kepada Allah Jalla wa Ala adalah selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah Jalla wa Ala, dan berburuk sangka kepada Allah Jalla wa Ala ini merupakan sesuatu yang dapat mencacati tauhid seorang hamba, bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, dan merupakan perangainya orang-orang jahiliyah di masa dahulu, sebagaimana yang telah kita lewati pada ayat 154 dari surat Ali Imran yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berikut ini kata penulis rahimahullahu taala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Imam Al-Mujaddid. Qala wa qawlihi adh-dhannina billahi dhanna sawm alaihim da'iratus saw. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira, adalah orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah. Alaihim da'iratus saw, bagi mereka lah azab dan kehinaan yang tidak akan mampu mereka lari darinya. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka karena kesyirikan yang mereka lakukan, karena buruk sangka mereka terhadap Allah, sangkaan mereka kepada Allah Jalla wa Ala yang buruk. Wa la'anahum, Allah Jalla wa Ala melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmatnya. Wa a'adda lahum jahannam, dan Allah telah persiapkan untuk mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali pada hari kiamat kelak. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat di atas secara global adalah yaqulu taala 'alal ladzina yattahimuna Allah fi hukmihi aw fi hikamihi ويظنون أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه على أعدائهم دائرة العذاب وأبعدهم الله من رحمته وهيأ لهم في الآخرة نارا يصيرون إليها هي شر ما يصار إليه. الله جل وعلا memberitakan bahwa mereka orang-orang yang menuduh Allah, bersangka buruk kepada Allah Jalla wa'ala dalam hukum-hukumnya, baik hukumnya yang qawli bersifat takdir, suatu ketetapan di alam semesta ini, ataukah hukumnya yang syar'i berkaitan dengan halal dan haram, ya. Dan mereka menyangka bahwa Allah Jalla wa'ala tidak akan menolong Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya, bagi mereka adab yang menyertai mereka. Dairatul adab, adab kehinaan yang akan senantiasa menimpa mereka. Wa aba'adahumullah min rahmati, dan Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Mungkinkah seseorang akan bahagia hidupnya jika dia telah dimurkai oleh Allah, jika ia telah dihinakan oleh Allah, jika ia telah dijauhkan dari rahmat Allah Jalla wa'ala? Sungguh tiada kehinaan yang lebih hina daripada seseorang yang telah melanggar aturan Allah Jalla wa'ala dengan pelanggaran yang banyak, apakah itu dengan syirik, dengan bid'ah, maksiat, mencela agama Allah, berburuk sangka kepada Allah, memusuhi agama Allah dan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang beriman. Dan dalam kondisi yang seperti itu, dia justru menyangka dirinya dicintai oleh Allah. Ya, hebat. Ya, tiada yang berani mengganggu dia. Ya, tiada musibah yang menimpa dia. Sungguh tiada kehinaan yang lebih hina daripada ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, sanastadirijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Kami akan membuat mereka dalam istidraj, mereka tertipu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat uang, nikmat jabatan, nikmat kekuasaan, sedang mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela hadis-hadis Nabi, mencela agama Allah, merendahkan hamba-hamba Allah yang menjalankan agamanya. Sanastadrijuhum, kami akan membuat mereka terlena, tertipu dengan diri-diri mereka sendiri, tertipu dengan kekuasaannya, tertipu dengan popularitasnya, tertipu dengan kesehatannya, tertipu dengan nikmat uang, tertipu dengan kecerdasannya. Wa umli lahum, dan aku akan undur azabku dari mereka, diundur-undur oleh Allah. Oke, antum ya, seorang enggak perlu sakit hatinya ya ketika melihat kok orang-orang liberal ini hidupnya kok panjang kali. Lama banget mati ini orang. Ucapan-ucapannya ya mengiris-iriskan hati kaum muslimin ya. Ucapan-ucapannya yang ya, luar biasa ya, merupakan pembatal Islam, mencela Rasulullah, mencela Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran dan hadis ya sudah tidak layak lagi dijadikan sebagai landasan hidup, landasan beragama, landasan bernegara di masa modern ini. Kemudian menertawakan sekian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperolok-oloknya, juga memperolok-olok orang-orang yang menyampaikannya, mengamalkannya. Kok hidupnya tenang-tenang aja ya? Kok hidupnya sehat-sehat aja? Kok belum sampai berita ke kita bahwa dia sedang positif COVID? Tenang, tenang, antum ya. Allah katakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang zalim itu, yang melanggar agama Allah, mencela agama Allah, memperolok-olok agama Allah, berburuk sangka kepada Allah, ya, menggambarkan seakan-akan agama ini adalah sesuatu yang menakutkan, ya, merendahkan, mencela orang-orang yang mengamalkan agama Allah Jalla wa'ala. Allah katakan, sanastadrijuhum. Mereka itu sedang diistidraj oleh Allah, tertipu dengan kesehatan, kekuatan, ya, jabatan, popularitas, ya, sehingga dia mengira bahwa dirinya dicintai oleh Allah. Buktinya sampai hari ini saya sehat aja, jabatan saya, job saya bertambah terus, viewer juga semakin bertambah, semakin mencela Islam, viewer aku semakin bertambah, yang like semakin banyak. Wa umli lahum, kata Allah, dan aku akan undur-undurkan azabku darinya. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku itu amalah kuat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim fa idza akhadhahu lam yiflit. Allah itu dengan sengaja mengundur azabnya dari orang-orang yang berbuat zalim. Dan zalim yang paling besar adalah syirik. kemudian bidah, kemudian maksiat. Nah, itu sengaja Allah undur. Ya. Terkadang mungkin terbesit di hati sebagian kita pertanyaan, kok ini orang masih hidup ya? Ini orang kok belum positif-positif juga ini dengan COVID, sedangkan orang-orang baik aja udah pada meninggal, udah banyak yang positif. Ini orang tokohnya liberal, sehari-harinya menyakiti hati kaum mukminin, merendahkan Al-Quran, merendahkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, merendahkan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan hadis. Kok anteng-anteng aja, ya kok aman-aman aja, kok sehat-sehat aja. Ingat, Inna Allah la yumli lidzalim, Allah sengaja mengundur-undur azab ya dari orang-orang yang demikian. Fa idza akhadahu lam yuflit. Apabila Allah Jalla wa Ala mengambilnya, maka Allah tidak akan melepaskannya. Nah, Allah tidak akan melepaskannya. Lihat bagaimana Fir'aun tertipu dengan kekuasaan dirinya, ya kan? Dalam sejarah kekuasaan belum ada seorang raja yang jahat dan zalim memiliki kekuasaan seperti Fir'aun. Dari berbagai sisi, saking tertipunya dia dibuat oleh Allah dengan kekuasaan atau dengan apa yang Allah berikan kepadanya sebagai ujian, sampai-sampai dia berkata apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi, enggak ada lagi Tuhan yang berkuasa di atasku. Bahkan dia berkata kepada Bani Israel atau kepada kaumnya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ilahan ghairi, aku tidak tahu ada sesembahan yang berhak kalian sembah selain aku, wahai kaumku. Luar biasa ini orang. Begitu datang azab Allah, dia dibuat down oleh Allah. Mati dalam keadaan tragis, menakutkan, mengerikan. Dan dia baru memanggil Allah Jalla wa'ala. Namun panggilannya saat itu tidak lagi bermanfaat. Karena dia memanggil Allah, dia bertobat karena terpaksa. Karena dia telah tahu dirinya pasti akan mati. Bukan karena kerendahan hati dirinya kepada Allah, bukan karena kecintaannya kepada Allah. Dia ditenggelamkan bersama bala tentaranya di tengah-tengah Laut Merah atau di dalam Laut Merah. Tetapi khusus Fir'aun, Allah campakkan tubuhnya secara sempurna ke tepi pantai. Untuk Allah perlihat kepada Bani Israel bahwa Fir'aun benar-benar sudah mati. Sedangkan bala tentaranya yang ikut tenggelam bersama dia dalam Laut Merah, tidak didapatkan mayat mereka. Tidak didapati mayat mereka. Khusus Fir'aun, didapati mayatnya. Allah campakkan ke tepi pantai. Nah, dia tenggelam bersama kaumnya, bala tentaranya, tapi khusus Fir'aun Allah sebutkan dalam Al-Quran. Falamma adrakahul gharq, tatkala Fir'aun sudah tenggelam, dia baru berkata, aman, aku beriman. Takut juga dia, ya, takut juga. Allah juga ini panggil. Jangan kita kira orang yang punya kekuatan yang luar biasa, punya pesawat pribadi, jet pribadi, punya pasukan elit jutaan, ya, punya tank, punya baju anti peluru, ya, mobil anti peluru, anti bom, anti petir, mereka enggak punya rasa takut kepada Allah. Lah. Ya. Sehebat-hebatnya manusia, senekat-nekatnya manusia, dan sekuat-kuatnya manusia, tetap daging, tetap hatinya itu masih dari segumpal daging. Tidak akan pernah mampu dia rubah menjadi segumpal baja. Dan hati yang segumpal daging tersebut tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah tentram hidupnya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, hati itu bisa tenang. Laisal ghina an katsratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, namun kekayaan yang hakiki itu adalah dengan kekayaan yang ada di hati, adalah kekayaan yang ada di hati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahallahu taala, munasabatul ayati lil bab, sisi kesesuaian ayat ini dengan bab, yang diangkat oleh Syekh, anna fiha anna man dhanna anna Allah la yansuru hizbahu ala a'da'ihi faqad dhanna bihi dhanna as-su'. Karena di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa orang yang menyangka, orang yang berpraduga bahwa Allah tidak akan menolong golongannya. Golongan Allah Jalla wa'ala adalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Innama waliyukumullah wa rasuluhu alladzina amanu. Nah, mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Orang-orang yang telah berloyalitas dengan musuh-musuh Allah Jalla wa'ala, ulaika hizbullah. Ala inna hizballahimul ghalibun, ketahuilah golongan Allah, orang-orang yang berada di atas tauhid, berada di atas sunnah, Allah katakan ulaika humul ghalibun, mereka pasti menang. Jangan pernah terbesit di hati kita bahwa orang-orang yang berada di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah akan kalah. Menurut hitung-hitungan manusia mungkin mereka berada di dalam kekalahan, tetapi ingat, dalam kacamata Islam, tauhid dan sunnah tidak pernah kalah. Kekalahan yang menimpa mereka menurut manusia itu adalah sebuah kemenangan buat mereka. Inna amrahu kullahu lahu khair, karena kondisi seorang yang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah itu selalu dalam kebaikan. Selalu dalam kebaikan. Jika diuji dia bersabar, maka itu kebaikan untuknya. Jika dia diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan untuknya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Nah, maka di dalam ayat ini Allah terangkan, orang yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong golongannya atas musuh-musuhnya, sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah. Berpraduga demikian saja seseorang telah dikatakan berburuk sangka kepada Allah, telah cacat tauhidnya kepada Allah Jalla wa'ala. Jelas ya, mak? Apalagi sudah menyangka kemudian meninggalkan lagi agama Allah, dosa di atas dosa. Nah, andai kata seorang menjalankan agama Allah tetapi dia tetap menyangka bahwa kayaknya enggak mungkin Allah tolong orang-orang yang beriman, ya PKI sudah terlalu kuat misalkan, atau bahasa lain lah, lah ya, itu sangkaan buruk terhadap Allah. Ala inna hizballahumul ghalibun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah yang berada di atas iman, menjalankan perintah-perintah Allah yang paling besar yang adalah tauhid, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, yang mana larangan Allah yang paling besar, yang paling keras adalah syirik, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ghalibun, mereka adalah orang-orang yang menang di dunia dan di akhirat. Hanya saja sebagian bentuk kemenangan mereka itu dinilai dan dianggap oleh manusia adalah kekalahan yang menimpa mereka. Nah, qala ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, at-tahdhiru min su'il dhanni billahi wa wujubi husni dhanni bih, peringatan dari sikap buruk sangka kepada Allah dan kewajiban berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Terlebih tatkala seorang sudah berada di dalam kondisi yang genting seperti sakit yang parah. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, beberapa hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sempat berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih, jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Karena mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah adalah mati su'ul khatimah. Jangan dikira mati su'ul khatimah itu hanya berkaitan dengan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Ketika dikatakan su'ul khatimah, sebagian orang yang terpikirkan oleh sebagian orang adalah mati sedang berzina, mati sedang minum khamar, ya kan? Mati sedang buat syirik dengan anggota badannya, sedang berbuat bidah dengan anggota badannya, sedang na'udzubillah maksiat-maksiat yang lainnya, itu bagian dari su'ul khatimah. Tapi tak kalah bahaya adalah mati su'ul khatimah karena di hatinya ada akidah-akidah yang menyimpang. Di antaranya berburuk sangka kepada Allah. Dia mati dalam masjid tapi sedang berburuk sangka kepada Allah. Ya. Sedang pesimis kepada Allah. Oleh kerana datang dalam riwayat yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Nabi sebutkan di antaranya adalah al-ya'su min rahmatillah. Pesimis dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Kalau seorang mati dalam keadaan sholat misalkan, sedang dalam masjid, ya, ya, sedang di lingkungan yang baik, dia mati bukan sedang bermaksiat secara anggota badannya, tetapi dia mati dalam keadaan hatinya sedang pesimis dari rahmat Allah, dalam keadaan hatinya sedang berburuk sangka kepada Allah, sungguh itu sebagai su'ul khatimah baginya. Ala unabula unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Nabi sebutkan di antaranya adalah al-ya'su min rahmatillah, pesimis dari rahmat Allah. Tetapi sebaliknya Allah Jalla wa'ala menyatakan ana 'inda adhanni 'abdi, aku sesuai dengan dugaan hamba-Ku. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Akan tetapi para ulama menyebutkan yang diantaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa, tidak akan mungkin pernah bisa seorang hamba berbaik sangka kepada Allah dan bersikap optimis kepada Allah kecuali jika dia sehari-harinya adalah orang yang taat kepada Allah. Tauhid, dia berada di atas sunnah, ya, taat kepada Allah. Adapun orang yang selalu melakukan maksiat kepada Allah, kemudian dia beralasan saya tetap berbaik sangka kepada Allah agar saya mendapatkan keutamaan di sisinya, ini namanya kata para ulama bukan sangkaan baik kepada Allah, justru berburuk sangka kepada Allah, karena sangkaan dia tersebut bertentangan dengan hikmah Allah. Allah maha hikmah memberikan pahala atas ketaatan dan memberikan azab atas maksiat, dan itu adalah angan-angan yang dia tertipu dengannya, tamanni. Nah, karena Allah Jalla wa'ala ketika berfirman dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang yang beriman, ya, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri-diri mereka, maka Allah katakan ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah orang-orang yang optimis kepada Allah, optimis terhadap rahmat Allah. Ini menerangkan kepada kita bahwa optimis yang benar kepada Allah itu bukti bahwa seorang itu berbaik sangka kepada Allah dan optimis kepadanya adalah iman dan amal saleh. Kalau dia bukan orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian dia beralasan saya akan tetap berbaik sangka kepada Allah, saya tetap optimis kepada Allah, ini namanya kata para ulama ghurur. Dia telah tertipu dengan dirinya sendiri. Nah, qala, faedah yang kedua adalah anna man dhanna anna Allah la yansuru rasulahu wa dinahu faqad dhanna bihi dhanna sawu. Ayat faedah kedua yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah bahwasanya orang yang menyangka Allah tidak akan memberikan pertolongannya kepada rasul dan agamanya, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah. Sekali lagi jemaah ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Jangan sampai ada sangkaan di hati kita bahwa tauhid tidak akan ditolong oleh Allah, bahwa sunnah tidak akan ditolong oleh Allah. Sungguh itu sangkaan buruk terhadap Allah, dan andai kata seorang mati dan dia membawa sangkaan yang demikian itu, sungguh dia mati su'ul khatimah. Naam. Al-haqqu mansur, kebenaran itu pasti menang. Walaupun setelah diuji. Nah, al-Islam ya'lu wa la yu'la, kata Nabi. Islam itu selalu tinggi, selalu di atas, dan tidak akan pernah dikalahkan. Coba bayangkan jemaah, jika ada agama di dunia ini selain Islam dituduh seperti dituduhnya Islam, dicela seperti dicelanya Islam, ya, difitnah seperti difitnahnya Islam, diciptakan makar atasnya seperti diciptakan makar atas Islam, dirusak image-nya seperti dirusaknya image Islam, pasti agama tersebut akan terbenam dan tiada lagi wujudnya di atas permukaan bumi ini. Bahkan mungkin namanya saja sudah tidak lagi diingat oleh manusia. Tetapi Islam jemaah, semenjak Nabi Adam, ya, kemudian datang Nabi Nuh sebagai Rasul, setelah Nabi Adam alaihi salam sebagai Rasul yang pertama setelah terjadi kesyirikan setelah Nabi Adam, sampai hari ini juga belum tenggelam, nama Islam masih harum, ya, masih diakui sebagai agama terbaik bahkan oleh orang-orang yang tidak menganutnya sekalipun. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam akan selalu tinggi, akan selalu menang, tidak akan pernah mampu dikalahkan. Individu orang Islam mungkin dia dikalahkan, dia menjadi rendah, dia menjadi hina. Kenapa? Karena dia tidak berpegang teguh dengan agama Allah Jalla wa'ala. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a, kata Allah. Barang siapa yang menginginkan kekuasaan, kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah Jalla wa'ala. Kepada Allah lah kita memintanya dengan beriman dan beramal saleh. Yang ketiga, wasfullah bi annahu yaghdabu ala a'daihi wa yal'anuhum. Bahwa di antara sifat Allah adalah Allah murka kepada musuh-musuhnya, ya, dan melaknat mereka dari kalangan orang-orang kafir. Nah, dan sifat Allah Jalla wa Ala tentunya sesuai dengan keagungan yang sebagai Al-Khaliq. Apakah itu sifat marah ataukah yang lain-lainnya? Sesuai dengan keagungan yang Allah sebagai Al-Khaliq, tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal, ya, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Yang keempat, bayanu aqibatil kuffari wal munafiqin. Dalam ayat tersebut Allah Jalla wa Ala menerangkan akibat bagi orang-orang kafir dan munafik. Haplah mereka di dunia ini bahagia, ya. Walaupun banyak juga orang-orang kafir, udah munafik, ya, menderita lagi hidupnya. Haplah seandainya mereka hidupnya bahagia di dunia ini. Bahagia dengan kesehatan, bahagia dengan harta, bahagia dengan tahta, bahagia dengan wanita, kalau dia wanita dengan lelaki, dan dengan nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Pertanyaannya, apakah mereka tidak akan mati? Ya. Dan andai kata hidup mereka lama di dunia ini, seberapa lama sih? 100 tahun, 200 tahun? Namrud mati, Fir'aun udah mati, hah? Abu Lahab CS mati, ya. Herakl mati, Kisra mati, Fir'aun dan bala tentara mati. Semua orang kafir, munafik. Kalau mati belum masuk Islam, Allah katakan an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. 24 jam mereka dibakar di alam barzah dengan api dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin, begitu dia masuk alam barzah, maka dia menjadi orang yang paling bahagia, terlupakan olehnya seluruh kederitaan yang pernah menimpanya ketika di dunia, karena nikmat yang Allah berikan kepadanya di alam barzakh. Sehingga setiap harinya dia berkata, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah, ya Allah, tegakkan hari kiamat, tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena bau syurga telah dia cium di alam barzakh. Pintu-pintu syurga Allah perlihatkan kepadanya. Adapun orang-orang kafir, setiap harinya mereka menyatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat, jangan engkau tegakkan di hari kiamat. Karena dia tahu kalau di alam barzah saja seperti ini adabnya, apalagi di hari kiamat di dalam neraka kelak. Nah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ini hiburan dari Allah Jalla wa Ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa basyiril mu'minin. Berilah berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, berikutnya Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fil ayatil ula. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata terkait ayat yang pertama, yaitu ayat 154 dari surat Ali Imran yang kita bahas di awal bab. Kata beliau, Fusira hadha dhannu bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayatmahil wa anna ma asabahum lam yakun biqadarin lahi wa hikmatih. Firman Allah di atas bahwa mereka berpraduga, yang tidak benar, berprasangka jahiliyah terhadap Allah, itu ditafsirkan dengan beberapa makna. Tafsiran yang pertama adalah bahwa mereka menyangka Allah tidak akan menolong Rasulnya, bahwa dakwah agamanya ya, akan terbenam ya, dan bahwa apa yang menimpa Nabi dan para sahabatnya di perang Uhud san itu dari kekalahan itu bukan dengan takdir Allah dan tidak ada hikmah di balik itu. Ini tafsir yang pertama, bahwa mereka adalah orang-orang yang berpraduga tidak benar dan sangkaan jahiliyah terhadap Allah. Yang kedua, baik fafusira bi inkaril hikmah. Ya. Baik ya, ini tafsir yang pertama. Maka dengan tafsir yang pertama ini fafusira bi inkaril hikmah wa inkaril qadar. Berarti mereka mengingkari hikmah Allah Jalla wa Ala dalam ketetapannya, dan berarti mereka telah mengingkari takdir Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga, konsekuensi yang ketiga dari sangkaan mereka di atas adalah ingkari an yutima amrahu rasulihi amra rasulihi wa an yudhhirahu ala dini kulli. Berarti mereka mengingkari, mereka tidak yakin bahwa Allah Jalla wa Ala akan benar-benar menolong, memenangkan perkara rasulnya, agamanya di atas seluruhnya. Wa hadha huwa dhannu su'il ladzi dhannahu al-munafiqun wal musyrikun fi suratil fath. Inilah sangkaan buruk mereka, orang-orang munafik dan kaum musyrikin, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fath, yang Allah katakan adhannina billahi dhanna su'. Kaum musyrikin dan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang suka berburuk sangka kepada Allah. Kenapa sangkaan yang demikian itu dikatakan oleh Allah sebagai sangkaan yang buruk dan tidak benar, sangkaan yang jahiliyah terhadap Allah? Li'annahu dhannu ghairi ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Karena sangkaan tersebut sungguh tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Bagaimana mungkin seorang rasul yang sudah diutus oleh Allah, hamba yang paling ia cintai, yang telah menjalankan perintah-perintah Allah, hamba-hambanya yang beriman menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, akan dibiarkan begitu saja oleh Allah, akan diabaikan, tidak ditolong, tidak ditoleh, tidak diperhatikan, tidak disayangi? Sungguh tidak mungkin. Apabila sangkaan yang seperti ini dinisbatkan kepada seorang ayah dan seorang ibu yang sangat mencintai dan menyayangi anaknya, maka akan dikatakan ini adalah tuduhan keji, ini sangkaan yang buruk. Ada dua orang tua yang mereka sejatinya sangat sayang kepada anak-anak mereka, sangat sayang, sangat tulus, sangat setia. Kemudian ada yang menyangka bahwa mereka ini, orang tua mereka itu enggak akan membantu anak-anaknya, ya. Orang tua mereka itu tidak akan ya membela anak-anaknya, tidak akan menyekolahkan mereka, tidak akan mengobatkan mereka kalau mereka sakit. Bukankah ini sangkaan buruk? Lalu bagaimana dengan Allah yang Arhamur Rahimin, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, yang mencintai hamba-hambanya, yang telah mengumumkan pertolongan, kecintaan, kebersamaan untuk hamba-hambanya yang beriman? Wa ma yaliqu bi hikmatihi. Juga karena sangkaan yang demikian itu tidak layak dengan hikmah Allah Jalla wa Ala wa himdihi wa wa'dihi shadiq. Tidak layak dengan kemuliaan Allah dan janji-janji Allah Jalla wa Ala yang maha jujur. Nah, jika ada orang yang dikenal dengan jujur, tidak pernah diketahui dia menyelisih janjinya. Kemudian ada orang yang menyangka, ah dia itu enggak akan mungkin memberikan kebaikan itu kepada kamu yang telah ia janjikan. Pasti orang akan menilai ini orang suka buruk sangka. Ya, lalu bagaimana dengan Allah yang tidak pernah menyelisih janjinya, dan dia telah berjanji di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya bahwa hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh akan ditolong di dunia dan di akhir. Inna Allah yudafi'ani ladina amanu. Allah akan menjaga, menolong ya orang-orang yang beriman di dunia dan akhirat. Yuthabitullahu ladina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunia wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman, yang mentauhidkannya dan beramal saleh dengan la ilaha illallah, kalimat tauhid, di dunia dan di akhirat. Lantas disangka Allah tidak akan mungkin menolong mereka, Allah akan membiarkan mereka, mereka akan terpuruk. Ya, bukankah ini sangkaan yang sangat buruk terhadap Allah dan tuduhan keji terhadapnya? Fala faman dhanna annahu yudiru al-batin 'ala al-haqqi idalatan mustaqirratan yathma'illu ma'ah al-haqq. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang terus-menerus, yatmahillu ma'al haq, sehingga kebenaran tidak lagi muncul, tidak lagi tersebar, tidak lagi ada. Au ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi, atau dia enggak yakin bahwa apa yang telah terjadi itu adalah ketetapan dan takdir Allah. Dia ingkar itu sebagai takdir dan ketetapan Allah. Au ankara an yakuna qaddarahu li hikmatin balighatin yastahiqu 'alaiha al-hamd, atau dia mengingkari hikmah di balik ketetapan dan takdir Allah. Dia imani betul itu takdir Allah, itu ketetapan, tapi enggak ada hikmah di balik ketetapan itu, enggak ada kebaikan di balik ketetapan Allah itu. Ya. Yang semestinya Allah dipuji di atas ketetapannya tersebut. Bal za'ama anna dzalika li masyiatin mujarradah, dia menyangka itu hanya sekedar kehendak Allah, enggak ada hikmah di balik itu. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itu merupakan sangkaan orang-orang kafir terhadap Allah. Fawailul lilladzina kafaru minan nar, sungguh celaka orang-orang kafir dari neraka. Sehebat apapun mereka di dunia ini, kalau mati masih kafir. Fawailul lilladzina kafaru minan nar, surat Sad ayat 27. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, wa aktsarun nas yadhunnuna billahi dhanna as-sau'i fi ma yahtassu bihim, dan mayoritas manusia itu berburuk sangka kepada Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim, dan terkait perbuatan-perbuatan Allah terhadap mereka. Di sana dia diuji oleh Allah dengan sakit, ya, dengan miskin, rumahnya terbakar, mulai dia berburuk sangka kepada Allah. Ya. Mulai dia pesimis dari Allah. Atau menimpa orang lain. Menimpa orang tuanya, anaknya, ya, gurunya, saudaranya, dia pun berburuk sangka kepada Allah. Dia pun mengingkari itu sebagai takdir Allah. Dia pun tidak yakin bahwa ada hikmah di balik itu semuanya. Nah, ini kondisi mayoritas manusia. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim, wala yaslamu min dhalik, tiada yang selamat dari sifat yang buruk ini. Illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi sadiq. Kecuali orang-orang yang memang benar-benar mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, yang mengenal bahwa Allah maha hikmah, Allah maha terpuji, dan janji-janjinya itu selalu ditepati. Hanya mereka yang selamat dari sangkaan buruk ini. Berarti dari ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim ini menerangkan kepada kita bahwa yang dapat membersihkan hati seorang mukmin dari sangkaan buruk kepada Allah adalah mengenal Allah. Ma'rifatullah. Mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi. Dia tahu bahwa Allah maha hikmah atas seluruh perbuatannya, Allah maha terpuji, dan Allah maha menepati janjinya. Dan itu dia ketahui melalui Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Bukan dengan akal semata. Bukan dengan akal semata. Maka setelah Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan kaidah di atas, beliau memberikan faedah yang merupakan teguran yang sangat indah dan perlu kita perhatikan semua. Kata beliau, فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا, maka hendaknya orang yang memiliki hati yang berakal, yang benar-benar mencintai kebaikan untuk dirinya, فَلْيَعْتَنِ بِهَذَا, hendaknya dia merenungi hal ini. Apakah dia termasuk dari orang yang berburuk sangka kepada Allah? Adakah sangkaan yang seperti ini di dalam hatinya ataukah tidak? Kalau ada, maka kata Syekh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ, hendaknya dia segera bertobat kepada Allah. Karena selama ini dia suka berburuk sangka kepada Allah dan suka pesimis dari rahmat Allah. Wa yastaghfiruhu min dhannihi bi rabbihi dhanna sau, dan hendaknya dia memohon ampunan kepada Allah karena telah berburuk sangka kepada Allah jalla wa ala. Jadi istighfar itu bukan hanya dari maksiat yang dilakukan oleh lisan, oleh anggota badan, tetapi juga dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hati. Ya, yeah. Yang paling parahnya adalah akidah-akidah yang buruk, ya. Yeah. Yang diantaranya adalah berburuk sangka kepada Allah dan pesimis dari rahmat Allah. Tadi telah kita ketahui hadis Nabi yang berbunyi, ala ulam biukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar? Nabi sebutkan diantaranya adalah al-ya'su min rahmatillah, pesimis dari rahmat Allah. Dalam hadis yang sahih, beberapa hari sebelum Nabi wafat, beliau sempat bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih, dengan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Dan al-Imam Ibn al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa' menyebutkan, sungguh sangkaan yang baik terhadap Allah itu tidak akan muncul kecuali dari hati yang bertauhid, hati yang mengikuti sunnah, hati yang beriman dan beramal saleh untuk Allah Jalla wa'ala. Qala walau fattashta man fattashta ra'aita 'indahu ta'annutan 'ala al-qadri wa malamatan lahu. Kalau engkau mampu mengcross check manusia, maka kamu akan mendapatkan mayoritas manusia itu di dalam hatinya ada sikap ta'annut, melawan takdir Allah, protes terhadap takdir Allah, mencela takdir Allah. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadha wa kadha. Kebanyakan mereka akan memprotes takdir Allah dan akan berkomentar, semestinya yang terjadi demikian, mestinya demikian, tidak demikian. Mestinya mereka mengucapkan masya Allah atau qaddarallah wa ma syaa fa'al, bukan justru protes dan komentar terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Kata Imam Ibn Qayyim, ini kondisi mayoritas manusia. Kalau kamu mampu mengcross check mereka, kamu akan dapatkan mereka seperti itu. Fa mustaqillun wa mustakthir. Ya, sedikit ataupun banyak. Kemudian yang terakhir kata Imam Ibn Qayyim, wa fattish nafsak. Dan coba kamu cross check hatimu. Hal anta salim, apakah engkau selamat dari sifat yang buruk seperti ini? Suka buruk sangka kepada Allah, suka buruk sangka terhadap takdir Allah, suka ingkar terhadap hikmah di balik ketetapan Allah, dan suka pesimis dari rahmat Allah. Naam. Qala, kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan sebuah syair yang sangat indah. Kata beliau, fa in tanju minha tanju min dhi 'azimatin wa in la fa inni la ikhaluka najia. Jika engkau selamat dari perangai buruk ini, maka sungguh engkau telah selamat dari musibah yang sangat besar. Tetapi kalau tidak, maka aku tidak akan optimis, aku tidak optimis, aku tidak bisa berharap engkau akan selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Karena dosa itu jangan dikira hanya sebatas di lisan, di tangan, di mata, di kaki. La, dosa hati tidak kalah bahaya dari dosa anggota badan. Bahkan secara umum dosa hati itu lebih besar daripada dosa anggota tubuh. Karena tidaklah anggota tubuh itu bermaksiat melainkan karena hati yang telah sakit, yang telah mati. Ya, yeah. Sebagai contoh ini, pesimis dari rahmat Allah. Nah, kadang ketika dia sedang naik pesawat, ya dia lihat, ya pilot dah teriak-teriak, ya pesawat sudah mengeluarkan asap, sudah nungging, dia mulai berburuk sangka kepada Allah. Ini pasti mati, pasti mati. Ya kalau mati ini pasti azab, azab, azab, azab, azab. Yang dia ingat cuma Allah Maha azab, azab, azab, azab, azab. Dia tidak ingat janji-janji Allah. Mestinya di kondisi yang seperti itu dia mengingat, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Sungguh kalau bukan karena Engkau Maha Penyayang, Maha Pengasih, aku tidak akan mampu memohon ampunan kepada-Mu. Ya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku. Ya, ya Allah, aku berserah diri kepada-Mu. Mestinya demikian. Bukan justru pesimis dari rahmat Allah dan buruk sangka kepada Allah. Ya. Atau ketika ditimpa suatu musibah. Kenapa? Ya, terjadi seperti ini. Kenapa anak saya terlalu cepat diambil oleh Allah? Kenapa Allah tidak memberikan aku kesempatan merawatnya terlebih dahulu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Mengingkari hikmah Allah Jalla wa'ala di balik ketetapannya. Atau ketika dia sedang berada di dalam kegentingan, ya, dia pesimis dari rahmat Allah itu, dan dia mati di atas itu, sungguh dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan tentang su'ul khatimah dan husnul khatimah itu, ya, sejatinya ada pada kondisi hati seseorang. Ketika beliau menerangkan tentang su'ul khatimah, kata beliau, li dasisatin fi qalbi. Dia mati su'ul khatimah karena bisikan buruk, keinginan buruk yang ada di hatinya. Jangan kita berkata, ya, dia mati dalam zina, tapi mungkin hatinya sedang bersih saat itu. Cuma ya, mungkin anggota tubuhnya yang berzina. Ini kaedah syaitan dari kalangan liberal ini. Ya. lida sisatin fi qalbi, mati sul khatibah itu karena ada niat buruk, bisikan buruk di hatinya. Nah, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala inna fil jasati mubghatan idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik dengan tauhid, baik dengan sunnah, baik dengan cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, optimis kepada Allah, maka akan baik pula anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya salat, puasa, haji, umrah, zakat, berzikir kepada Allah. Nah, wa idza fasadat, tetapi jika hatinya itu buruk, berisikan syirik, pesimis dari rahmat Allah, berburuk sangka kepada Allah, mengingkari hikmah Allah dari ketetapan dan perbuatannya, berisikan hasad, dengki, sombong, ujub, fasadal jasadu kullu, maka amalan anggota tubuhnya, amalan eksternalnya pun akan rusak. Dia akan melakukan syirik dengan amal dengan anggota tubuhnya, akan melakukan bidah dengan anggota tubuhnya, dan akan melakukan maksiat dengan anggota tubuhnya. Alahuyal qalb, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah adalah hati. Naam. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim ini luar biasa. Saya bacakan kesimpulan dari ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim di atas yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tadi telah saya bacakan teks Arabnya dan terjemahannya. Berikut ini akan saya bacakan kesimpulan yang ditarik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim yang luar biasa di atas tadi. Kata beliau, khulasatu wa khulasatu ma dzakara Ibn al-Qayyim fi tafsir dhanni su'i thalathatu umur. Kesimpulan ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim di atas dalam menerangkan sangkaan buruk kepada Allah ada tiga perkara. Ada tiga perkara yang bisa diambil dari ucapan beliau di atas ketika beliau menerangkan sangkaan buruk kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, di antara bentuk sangkaan buruk kepada Allah adalah an yadhunna anna Allah yudilul batil 'alal haqqi idalatan mustaqirratan yadhmahillu ma'ahal haqq. Dia menyangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan, kesyirikan di atas tauhid, bid'ah di atas sunnah, kemaksiatan di atas ibadah, idalatan mustaqirrah, dengan kemenangan yang terus-menerus, yadhmahillu ma'ahal haqq, sehingga kebenaran akan terbenam dan tidak ada wujudnya lagi. Fahada huwa dhannul musyrikin wal munafiqin fi suratil Fath. Inilah sangkaan kaum musyrikin dan orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fath dengan firman-Nya, "Baghanantum allai yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada." Adh-dhannina billah, dhanna su, yang berprasangka buruk kepada Allah. Bal dhanantum, kalian mengira bahwa Rasul dan orang-orang yang beriman tidak akan kembali lagi ke keluarga mereka. Ketika Nabi dan para sahabat berangkat ke Uhud, kaum munafikin yang sudah mundur, sepertiga ya mujahidin mundur. Sebagiannya orang-orang munafik, yang sebagian yang lain karena terprovokasi dengan orang-orang munafik, mereka bilang, mereka bakal mati konyol tuh. Bakal mati konyol itu. Subhanallah. Maka kapan sangkaan yang seperti ini ada di dalam hati kita, maka nasihat Imam Ibnu Qayyim tadi hendaknya segera taubat dan beristighfar kepada Allah karena kita terlalu berburuk sangka kepada Allah. Kapan kita pernah menyangka bahwa tauhid tidak akan pernah menang? Iya. Syirik akan menang selama-lamanya, bid'ah akan menang selama-lamanya, bahwa sunnah tidak akan pernah mungkin menang? Sungguh kalau kita mati di atas sangkaan itu, kita mati su'ul khatimah. Karena kita telah berburuk sangka kepada Allah. Kalau kita sudah sadar, maka kata Imam Ibnu Qayyim, wal yatub wa yastaghfirillah ala dhannihi su billah. Hendaknya dia segera bertobat dan memohon ampunan kepada Allah karena telah berburuk sangka kepada Allah. Kesimpulan yang kedua dari ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim di atas adalah ayyunkir ayyakuna ma jara biqadha'illahi wa qadarih. Dia dikatakan telah berburuk sangka kepada Allah tatkala dia ingkar, dia tidak yakin bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini merupakan ketetapan dan takdir Allah. Nabi kalah dalam medan perang Uhud dan Hunain, itu dengan takdir Allah. Ya. Kita mati dibunuh maupun mati sakit karena COVID, karena demam atau yang lainnya, semua dengan takdir Allah. Telah ditulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Si fulan mati hari ini, si fulan hidup hari ini, si fulan kaya, si fulan miskin, ya. Hari ini dipersekusi, besoknya dipersekusi lagi dan seterusnya. Itu semuanya dan takdir Allah. Bukan karena manusia dan makhluk sudah hebat dan melawan takdir Allah, bukan. Itu karena Allah telah berkehendak, telah mengizinkannya dan telah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Barang siapa yang mengingkari itu sebagai takdir Allah dan ketetapannya, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah. لِأَنَّهُ يَتَظَمَّنْ أَنْ يَكُونَ فِي مُلْكِ سُبْحَانُهُ مَا لَا يُرِيدْ. Karena konsekuensi kandungan sangkaan yang seperti itu, berarti dia mengira ada yang mampu melawan kehendak Allah dalam kekuasaan ini. Allah maunya ini, rupanya terjadi tidak demikian. Berarti apa? Ada selain Allah yang ikut mengatur alam semesta ini. Itu kandungan dari sangkaan yang demikian. Ma anna kullama yakunu fi mulki fahuwa bi iradati, padahal segala sesuatu yang terjadi dalam kekuasaan Allah itu dengan keinginannya. Tiada yang bisa lepas dari kehendak Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga, an yunkira an yakuna qaddarahu li hikmatin balighatin yastahiqu alaihi alhamd. Dia mengingkari, tidak beriman, dia tidak yakin bahwa takdir Allah itu penuh dengan hikmah. Segala sesuatu yang telah ditakdirkan dan telah ditetapkan oleh Allah. Ahli tauhid terkadang dikalahkan di sebagian waktu. Ya, seperti di perang Uhud, di perang Hunain, sebagian mereka ada yang dibunuh mati, bahkan seperti Sumayyah ditombak kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal. Sebagian mereka ada yang dibakar, sebagian mereka yang ditendang-tendang, diludah, ditampar-tampar, ya. Sebagian mereka ada yang telanjangi bulat kemudian dilempar ke dalam api, yaitu Nabi Ibrahim. Sebagian mereka diuji oleh Allah dengan penyakit yang luar biasa seperti Nabi Ayub, kudis terparah dalam sepanjang sejarah kudis. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Selama 8 tahun, dalam sebagian riwayat menyebutkan 12 tahun, sebagian riwayat menyebutkan ada yang lebih dari itu. Atau ujian yang lainnya. Kalau dia tidak yakin bahwa itu semuanya ada hikmah di baliknya, Allah tetapkan itu sebagai takdirnya dan itu terjadi karena takdir Allah sebagai ketetapan dari Allah yang penuh hikmah yang Allah layak dipuji atasnya. Kalau dia tidak yakin itu, dia ingkar itu, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, coba lihat Nabi Ayub dalam kondisi yang seperti itu, kudis terparah jamaah. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kudis yang membuat seluruh manusia meninggalkan beliau, menjauhi beliau dan mengasingkan beliau. Tiada yang mau bertahan membantu beliau, memberikan makanan kepada beliau kecuali 3 orang. Satu istrinya, 2 lagi kerabatnya. Selain mereka, semua meninggalkan beliau. Semua menjauhi beliau. Apa yang beliau katakan kepada Allah dalam kondisi yang seperti itu? Mungkin kalau kita, ya Allah, dosa apa yang hamba lakukan sehingga hamba mendapat derita seperti ini? Padahal memang dosanya banyak. Tanya lagi, dosa apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita ini pendosa jemaah. Maukah baik dia dipanggil ustaz, syekh, ulama, bukan ulama, semua kita pendosa. Hanya saja Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan kembali memperbaharui istighfar kita kepada-Nya. Kata Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an, "Walau yu'akhidullah an-nasa bima kasabu ma taraka 'alayha dabbah." Kalau Allah mau langsung mengambil manusia ini karena dosa yang mereka lakukan, maka tiada satupun yang tersisa dari hewan-hewan yang melata di muka bumi ini. Kalau Allah mau ambil semuanya udah mati, enggak ada lagi manusia di dunia ini. Semuanya dimatikan oleh Allah kalau Allah mau ambil mereka setiap kali mereka melakukan dosa. Enggak ada yang layak hidup di dunia ini. Tetapi karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, Allah masih mengundur-undur azabnya. Allah masih mengingatkan mereka dengan musibah ini, musibah itu, dan Allah masih mau mengampuni dosa-dosa mereka dan mau menerima taubat mereka. Nabi Ayub dalam kondisi yang seperti itu, tahukah apa yang beliau katakan kepada Allah? Rabbi masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah disentuh oleh athur kemudharatan dan engkau adalah maha penyayang. Ya? Dan engkau adalah maha penyayang. Padahal beliau sedang diuji dengan penyakit yang luar biasa, kudis dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kudis yang membuat seluruh manusia menjauhi beliau. Yang tersisa hanya 3 orang, 1 istrinya, 2 lagi kerabatnya. Lah sebagian kita baru diuji dengan jerawat aja, sebagian wanita saking lebay baru 2 biji jerawat di wajahnya udah buat status, ya Allah galau besar sekali musibah ini, ya Allah, ya Allah. Ya. Enggak berani keluar rumah. Bagaimana kalau dia diuji dengan kudis seperti kudis yang menimpa Nabi Ayub? Belasan tahun lamanya, bukan cuma sebulan, 2 bulan. Belasan tahun lamanya. Tetapi beliau masih tetap memuji Allah, wa anta arhamur rahimin. Kenapa? Karena hati-hati mereka, para nabi dan para rasul adalah hati-hati yang bersih dan suci dari sangkaan buruk kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang optimis kepada Allah, orang-orang yang yakin terhadap pertolongan Allah. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa Allah arhamur rahimin, bahwa Allah maha penyayang, maha pengampun, maha penolong, tidak akan mengabaikan hamba-hambanya yang beriman dan bertauhid. Nah, ini 3 kesimpulan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di atas, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, ya, dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini dan insyaAllah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Mana akhuna Syahrul Ramadan yang kemarin menyatakan beberapa bab terluput dari penjelasan? Hadir hari ini? Tidak ya? Baik ya. Sebagaimana yang ana katakan bahwa bab-bab yang kemarin diingatkan itu terlewatkan. Sebagian kawan-kawan yang juga mengikuti kajian dengan rutin chat ke akhuna Imam atau Bang Roni bahwa yang dikira terlewat tersebut oleh akhuna Syahrul Ramadan itu sebenarnya ada, hanya saja saat itu teman-teman berhalangan untuk melivekan di media sunnah, tetapi ana livekan melalui Facebook, melalui HP saat itu di Aceh Tafaqufiddin. Jadi 2 bab yang akhuna Syahrul Ramadan ingatkan kemarin bahwa itu terlewatkan, insyaallah alhamdulillah bukan terlewatkan, tapi waktu itu memang tidak dilivekan melalui Zoom karena teman-teman berhalangan, tetapi dilivekan di fanspage Aceh Tafaqufiddin ya. Mungkin bisa dibuka akhuna Ramadan Syahrul Ramadan, tapi sepertinya beliau hari ini uzur tidak hadir ya. Barakallahu. Hah? Di YouTube ya. Barakallahu fi akhi Syahrul Ramadan. Jazakallahu khairan atas semangat antum. Barakallahu fi, Allah yafta'alik, zadakallahu khairan wa ilma. Baik, teman-teman, ada hal yang mau disampaikan? Kritikan, masukan ataukah yang lainnya sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.